Ustaz Syed bertanya, mengapa setiap kali satu-satu ustaz, ustazah yang memperbetulkan atau menyampaikan hadis sahih sering dilabel Wahabi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Finas. Ya. Soalan ini dekat di hati saya lah sebab saya salah satu mangsa yang kena. Ya. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah ke atas jiwa yang sentiasa melakukan kritikan ke atas diri dia sendiri. Ulama menafsirkan ayat ini sebagai orang-orang yang sentiasa mencari kelemahan diri untuk diperbaiki. Kenapa Allah bersumpah atas nafsul lawamah? Sebab benda ni bukan benda senang nak buat. Nak kritik diri, nak buat self-criticism kepada aliran sendiri, kepada pemikiran sendiri, perbuatan sendiri, amat susah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuji. Self-criticism dah susah. Apa lagi menerima kritikan daripada orang lain? Betul. Jadi bila datang kritikan-kritikan yang ilmiah, kan, daripada tak kira lah mana-mana orang atau mana-mana aliran. Ya. Bagi pihak yang tak mampu buat self-criticism ni dan tak boleh terima, antara jalan dia adalah melontar label. The easiest way, jalan senang adalah melontar label kepada pihak tersebut. Dan label-label yang dilontar ni bukan label-label biasa. Label ini mestilah satu label yang emotionally charged. Ataupun satu label yang ada sejarah yang kita kata menakutkan ataupun kita kata sejarah berdarah lah. Ya. Ya. Dan apabila kita berbicara berkenaan dengan tokoh kontroversi Syekh Muhammad bin Wahab ini, kita akui gerakan islah yang beliau cuba lakukan. Ya. Ya. Iaitu ingin membuang pelampauan kepada orang-orang soleh. Itu adalah satu perjuangan beliau yang harus diteruskan sampai ke hari ini. Tidak kita melampau, mengagungkan orang-orang yang kita anggap sebagai wali, sebagai syekh, sebagai maulana dan sebagainya. Tetapi kita juga harus akui di sana terdapat titik pelampauan juga. Di dalam sejarah gerakan beliau berlaku insiden-insiden pelampauan sehingga menyebabkan pertumpahan darah. Maka this is satu perkara yang emotionally charged. Orang takut untuk perkara itu berulang kembali. Maka dilontarkanlah label Wahabi ini supaya masyarakat tidak mampu lagi berfikir. Sebab bila sentimen dah menguasai kita, kita tak akan mampu berfikir lagi. Kita tidak akan mampu lagi melihat kepada hujahan, sahih ke tak sahih dah aku tak nak dengar. Aku tak mahu di negara ini berlaku pertumpahan darah. Ini bahayanya lontaran label-label seperti ini. Jadi bila kita fikirkan kenapa sebab lagi kenapa label ini dilontarkan pada hari ini, adalah kerana it's a dirty word lah tadi, ya. Dirty word. Kalau zaman Hitler dulu, dia orang ada satu term dipanggil sebagai Untermensch. Untermensch ni kepada bangsa-bangsa yang dianggap sebagai inferior untuk menjustifikasikan perbuatan-perbuatan Hitler selepas itu. Dan kita lihat bila dilontarkan perkataan tu, masyarakat terus jadi mob mentality. Mob ni kita kata dah tak mau fikir lagi. Itu yang kita tidak mahu. Jadi seruan saya kepada masyarakat adalah kita kena menekankan budaya ilmu. Apa-apa pun, kita nak melawan ekstremisme, nak kena penekanan kepada budaya ilmu. Memastikan sebuah sumber itu sahih ataupun tidak, khususnya apabila kita berbicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi charge ataupun loaded labeling ni sangat-sangat berbahaya kepada masyarakat, ya. Sangat-sangat berbahaya. Saya macam agak sedikit pelik apabila lontaran itu diberi kepada pihak yang menyebarkan hadis sahih perkara yang dituntut agama. Di Malaysia kita tahu label Wahabi itu memberi maksud fahaman yang tidak baik. Adakah menyampaikan hadis sahih perkara yang tidak baik? Itu yang saya katakan tadi. Apabila lontaran itu telah berlaku, masyarakat sudah tidak mampu berfikir. Itu yang berbahaya. Saya harap masyarakat sedar benda ni. Ada label-label yang dimainkan oleh sebahagian pihak yang membuat anda tidak mampu lagi berfikir. Anda dikuasai oleh sentimen. Hati-hati daripada perkara ini berlaku. Sebab bila anda tidak mampu lagi berfikir, anda tidak mampu lagi membuat pertimbangan. Bila tak mampu buat pertimbangan, sesiapa sahaja yang ada agenda yang tidak baik, dia boleh exploit eksploitasi awak punya ketidakmampuan berfikir itu untuk masukkan apa sahaja yang dia nak. Yeah. Kalau agenda dia tidak baik, tidak baiklah yang masuk. Mm-hmm. Kalau agenda dia baik, baiklah. Yeah. Tapi kenapa kita dedahkan diri kita kepada risiko yang seperti itu?